أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara kita melihat batasan tegas dan jelas dan keras apabila kita ingin menegakkan syariat Islam, padahal kita kalau berbicara kepada orang lain ingin menegakkan batasan tegas dan keras itu, tapi orang lain akan merasa beda dalam mengartikannya. Okay. Saya rasa cukup itu pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam ini yang nomor satu itu perbuatan dulu. Nabi tidak menyuruh orang kalau beliau tidak buat lebih dulu. Uswatun hasanah, beri contoh yang baik dulu. Kalau kita mau suruh anak kita sholat, ini syariat Islam sholat nih, ya kitanya yang sholat dulu. Kalau setiap mendengar azan, sang bapak langsung pergi ke masjid, sang bapak langsung pergi ke masjid. Dari umur setahun, dua tahun, anaknya lihat. Satu hari ayahnya tertidur habis zuhur. Waktu azan asar, anaknya belum bisa ngomong, sudah bangunin bapaknya. Uya, uya, aja. Uya, uya, aja. Kenapa? Karena uswatun hasanah. Sejak kecil kita berikan contoh. Baru kita bicara, qaulul ma'ruf. Ajak yang baik. Baru kita berikan sedekah hadiah. Perlu juga sedekah hadiah. Ada orang kita bilang, Pak, ayo Pak, sholat zuhur Pak, saya gak punya sarung. Oh, nah besok kita belikan sarung, ini sarung baru. Dia udah ngerti, oh ini berarti disuruh sholat. Nah, berikan hadiah dan sedekah. Jangan kita bilang, Pak, sholat Pak, ya saya belum gak punya sarung. Besok bilang lagi, Pak, sholat Pak, saya gak punya sarung. Besok jumpa lagi, Pak, sholat Pak, sarung! Salah kita wong dakwah cuman ngomong aja. Uswatun hasanah, contoh yang baik, qaulu ma'ruf, kata-kata yang baik, sedekah hadiah perlu. Diberikan dia hadiah, sudah. Coba ada satu wanita, kita minta dia pakai jilbab, dia macam-macam dia ngomong, beginilah, begitu, enggak model lah, begini. Begitu dia ulang tahun, 4.000 kawannya datang semua ngasih hadiah, jilbab semua. Sampai bisa buka toko nih orang. Dia ngerti, oh saya disuruh pakai jilbab, sedekah al hadiah. Kemudian apa? Doa. Malam doa, ya Allah aku sudah dakwah siang ini. Sudah ku sampaikan kepadanya kata-kata yang baik. Sudah ku contohkan kepadanya, sudah ku berikan dia hadiah. Berikan hidayah kepadanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam karena doa Nabi. Ya Allah beri hidayah dua Umar, Umar bin Khattab atau Abu Jahal, Umar bin Hisyam. Ah, Allah beri hidayah Umar bin Khattab karena doa. Dai itu orang yang mau menjalankan syariat dan menegakkan syariat itu harus banyak sholat malam, doa pada Allah nangis-nangis. Bukan ngomong aja begitu. Terakhir apa? Berikan ilmu bahwa ini yang bagus loh, bahwa itu tidak bagus. Ilmu penting. Kan sekarang orang banyak melecehkan. Katanya sholat itu mencegah fahsya wal munkar. Lah iya itu kan Quran. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya buktinya orang yang sholat masih nyolong. Itu ada orang korupsi. Doktor. Jurusan agama. Tamatan Madinah. Ayo. Bagaimana? Ah ini perlu ilmu. Pak, sholat yang bisa mencegah mungkar dan fahsya itu sholat yang benar. Sholat kita ini banyak gak benar. Wong kita sholat masih ngarang cerpen kok. Allahu Akbar. Merahnya la bibir Jamilah itu. Senyum pula dia manis sama saya. Bapaknya wakil gubernur. Cakep, juara kelas. Aduh, Allahu Akbar, kalaulah bisa kau jadi istriku. Masya Allah, sami Allahu liman hamidah, pastilah aku berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai satu cerpen. Sholat begini mana bisa mencegah fahsya mungkar. Kadang-kadang kita sholat malah cari kunci motor gak dapat. Nah ini perlu diberi ilmu orang. Kenapa orang yang sholat masih jahat? Karena sholatnya itu gak hidup, gak benar. Cari kunci motor. Mana kunci motor? Anak dibentak, istri dibentak. Bapak mau ke masjid, gak ada kunci. Akhirnya jalan. Gak naik motor ke masjid. Begitu takbir di masjid, Allahu Akbar. Lah di atas TV rupanya kuncinya. Lah kuncinya aja dapat dalam sholat. Sholat begini bagaimana mau mencegah fahsya mungkar. Berikan penjelasan. Kadang-kadang kita sholat pak, makanya gak bisa mencegah fahsya mungkar. Karena kita masih membayangkan, malah ada orang sholat membayangkan anjing. Allahu Akbar. Mulutnya Allahu Akbar yang dibayangkan anjing. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wow, wow, wow, wow. Ah, tu anjing tetangga tu. Yang hitam tu giginya gede-gede. Ngeri. Ntar pulang lewat sana muter. Bagaimana sholat masih membayangkan anjing bisa mencegah fahsya wal mungkar? Ah, ini perlu kita berikan ilmu. Sehingga orang, oh. Kalau begitu sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Sholat yang benar. Syarat rukunnya cukup, waktunya tepat, di masjid berjamaah, khusyuk, konsentrasi, karena ini sholat perintah Allah. Baru sholat itu bisa mencegah fahsya mungkar. Ini perlu ilmu. Barulah orang, oh, nah begitu kira-kira. Enggak ujuk-ujuk agama ini. Nabi Muhammad saja yang di-backing oleh malaikat Jibril, 23 tahun hampir baru bisa jazirah Arab Islam. Nabi Nuh 950 tahun dakwah Lailan wan Naharo cuma dapat 80. Kok tiba-tiba kita Bejo bin Udin mau dakwah menegakkan syariat Islam. Saya ini anak saya sudah saya beritahu enggak sholat-sholat Pak Kiai. Oh, udah berapa kali Bapak kasih tahu anaknya? Adalah kira-kira 10 kali. 10 kali. Kita ngajak anak sholat itu sampai dia mati atau kita mati? Bukan udah 10 kali enggak mau ya sudah. Ini perlu berikan pemahaman seperti itu kepada semua orang bahwa agama ini, dakwah ini bukan hanya satu, bukan hanya ngomong. Kadang-kadang nggak pakai ngomong orang bisa nangis. Ada orang miskin, bajunya compang-camping, berwudu, gemeter, sholat zuhur panas terik di masjid, dia sholat tidak ngomong. Allah. Yang lihat bisa nangis, yang lihat bisa dapat hidayat. Habis itu dia doa. Ananda Arifin langsung buka dompet, sangkutkan 100 ribu, hilang gemeternya. Ketika, silakan yang lain. Ayah, murid Imam Suyuti bertanya, apa yang harus kuperbuat ketika aku melihat temanku itu terus maksiat? Nasihati dia, ajarkan dia sholat. Lalu sudah sekian lama datang lagi mengadu, wahai Imam. Aku sudah ajarkan dia sholat, tapi masih dia maksiat. Apa kata Imam Suyuti? Ajarkan agar sholatnya benar, khusyuk. Lama orang ini gak mengadu. Lalu Imam Suyuti tanya, bagaimana sahabatmu itu? Wahai Imam, Sekarang dia menjadi hamba Allah yang luar biasa akhlaknya. Apa kata Imam Suyuti? Kehusuan dalam sholatnya itulah yang membuat dia menjadi mulia akhlaknya. Subhanallah. Dan dalam dakwah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ قَلِذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Berkat rahmat Allah engkau Muhammad, engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersikap lemah lembut. Seandainya kau keras hati, keras tangan, keras kepala, lan fatu min haulik, mereka lari darimu, maka maafkan mereka, doakan mereka, bermusyawarah dengan cara yang bijak pada mereka. Kalau kau tetap bersikeras tentang keinginanmu, ingin sekali mereka dapat hidayah, maka serahkanlah kepada aku. Allah menyukai hamba yang berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi kemuliaan akhlak adalah dakwah yang paling jitu. Hari ini pernah berdebat Bang David di warung makan lele. Debat kita Abi, terutama soal zikir. Selesai itu Arifin cepat-cepat ke belakang bayarin beliau dengan keluarganya. Sudah. Padahal debatnya lotot-lototan. Tapi hati tetap harus dingin, tetap bijak, tetap tunjukkan akhlak sebagai seorang muslim. Sudah. Hei, pas zikir ahad pertama, sekian banyak tapi gak kenal. Nah beliau mengingat, Ustadz Arifin, terima kasih lelenya. Ingat Ustadz waktu kita berdebat soal zikir, sekarang saya ikut Ustadz, lele telah mengalahkan hati saya. Akhlak sekarang menjadi sahabat. Tahadu, tahabu, selinglah memberi hadiah. Kau akan saling cinta. Idfa billati ya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah orang yang jahat kepadamu dengan cara yang baik seakan sahabat karib. Nah. Tapi ini kan setelah istiqomah kan ayah. Orang beriman yang mengenal Allah, yang ikhlas benar-benar lillah hidupnya, benar-benar ingin ridha Allah, maka dia akan menjadi hamba Allah yang kuat dalam berdakwah. Dan di antara kekuatannya menjadikan orang yang memusuhinya sebagai sahabat baginya. Satu cerita Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyuapin orang Yahudi tua yang enggak punya kanak famili, miskin, disuapin oleh Nabi setiap hari makan. Maka setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Apa kebiasaan Nabi?" "Oh, ngasih makan Yahudi di sudut kampung Madinah sana." Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada jam makan bawa makanan. Kemudian menyuapin orang Yahudi yang tua, buta ini, dia gak tahu nih, buta. Orang Yahudi ini setiap diberi makan oleh Nabi Muhammad, dia nasihati Nabi, mulutnya berbicara terus, "Awas nak, kamu orang baik, jangan sampai ketipu. Di sini ada orang paling jahat di kota ini, namanya Muhammad." Itu waduh, rusak kita kalau sudah kenal dia begini-begini. Nabi kasih makan terus ini orang, tiap hari dia menjelekkan Nabi, Nabi beri makan dan tidak beritahu bahwa dia adalah baginda Rasul. Setelah lawah Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar beri makan ini orang Yahudi. Begitu diberi makan, dipegangnya tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar diam, menyamar seperti Nabi. Tapi dia pegang, "Kamu bukan orang yang biasa memberi saya makan." Sayyidina Abu Bakar kaget, "Loh, dari mana tahu, kan kamu buta." Maka Yahudi ini berkata, "Aku memang buta. Tapi orang yang memberi makan aku itu, dia tahu bahwa aku ini sudah tidak punya gigi. Sehingga kalau dia memberi makan aku, daging itu dikunyah dulu. Udah halus, baru dia suapkan ke mulutku melalui mulutnya. Kamu pakai tangan, daging brontolan begini kamu masukkan. Tak emut setengah jam gak selesai ini. Siapa yang memberi makan? Pasti bukan yang biasa." Maka menangislah Sayyidina Abu Bakar. Dia bilang, "Saya memang bukan orang yang biasa memberi engkau makan. Yang memberi engkau makan telah wafat dipanggil Allah SWT. Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah SAW." Yahudi ini nangis tersedu-sedu. "Oh Allah, wangi ku abendina wa tak maki-maki nengkene iki. Tak piso-piso, Saya maki-maki dia, saya jelek-jelekan. Ternyata dialah orang yang memberi makan saya selama ini. Orang yang saya maki-maki, yang saya jelek-jelekan itu. Maka Yahudi ini mengangkat tangannya. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini dakwah yang luar biasa. Tidak perlu ngomong, tapi orang dapat hidayah. Hatinya kena rebut. InsyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuz. Ini Ustaz mau bertanya, ketika kita melaksanakan ibadah tapi didandasi dengan rasa pamrih, seperti contoh ketika kita bersedekah atau memberikan makan kepada fakir miskin atau anak yatim, tapi kita sisipkan bahwa kita minta doa kepadanya agar dilancarkan, tetapi yang kita minta doakan adalah urusan dunia. Bagaimana ini Ustadz? Karena memang secara tidak langsung bahwa sekarang masyarakat kita banyak melakukan seperti itu. Kalau tidak diumumi di masjid, kalau diumpat-umpat terkadang masih malu. Tapi kalau sana diumumi masjid, buru-buru biar namanya disebut gitu. Bagaimana ini Ustadz? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhlas itu sifat yang didapat dari latihan yang bertahun-tahun. Gak bisa tiba-tiba, oh langsung ikhlas, enggak. Semua orang mula-mula pura-pura dulu, setelah bertahun-tahun baru datang ikhlas. Satu orang guru mengajar di depan kelas, pertama jadi guru, gak ikhlas. Mana siapa yang mau makan kapur tiap hari gaji kecil? Setahun dia kerja itu kenapa? Mengharapkan gaji, tidak ada ikhlas, mengharap gaji. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sepuluh tahun dia mengajar, tiba-tiba dia sakit. Gak bisa bangun dari tempat tidur berhari-hari. Air matanya bercucuran. Ditanya oleh kawannya, kenapa kau menangis? Aku sedih gak bisa ngajar. Gak usah sedih, gajimu tetap penuh kok. Gak dipotong, gajimu sebulan penuh. Walaupun kamu sebulan gak ngajar. Iya, tapi bagaimana nasib murid-murid saya? Mereka di kelas tidak ada guru. Gurunya sakit. Bercucuran air mata, tersudu-sudu. Ternyata setelah 10 tahun, guru itu ikhlas. Tanpa disadarinya. Awal-awal memang mengharap gaji. Tapi ketika sakit, walaupun gaji penuh, dia nangis. Dia pikirin muridnya. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba ikhlas. Nggak. Ikhlas itu buah latihan yang bertahun-tahun. Bukan gampang. Satu hari, satu orang pencuri di zaman dahulu kala, dia manjat rumah orang kaya. Dia manjat orang kaya, rumah orang kaya, gentengnya dia buka. Dia dengar rupanya suami istri di dalam, di bawah itu di kamar sedang bercerita. Sama istrinya si suami bilang, bagaimana ya anak kita yang gadis ini? Kata istrinya, iya mas, anak kita itu sudah cukup umur, cantik jelita, kita orang kaya raya di kampung ini, carikan dong jodohnya, bagaimana nanti anak kita gak kawin-kawin. Maka si bapak bilang, ya insya Allah besok saya lihatlah anak-anak muda di kampung kita, di masjid, saya akan lihat siapa yang paling soleh, nanti kita akan kawinkan dengan anak kita. Pencuri itu mikir langsung, kalau aku mencuri malam ini paling dapat satu gendongan. Tapi kalau aku ke masjid pura-pura jadi orang soleh, besok dapat anaknya, satu rumah ini dapat sama aku. Dipasang lagi gentengnya. Turun. Dia pun masuk masjid, jikir. Wik, wik, wik, wik, wik, wik, wik, wik. Si bapak heran, ini kok ada orang baru ini? Jikir sampai nangis tersedu-sedu. Wah dilihat, wah ini soleh ini. Satu hari, dua hari azan. Yang namanya maling biasa lari kan, napasnya panjang. Hayalah soleh. Wah hebat nih, suaranya hebat, merdu. Terus sekali, dua kali, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun. Dia terus iktikaf di masjid itu, ngurusin masjid. Enggak dilamar-lamar. Tiga tahun kemudian, sang bapak memanggil. Sini nak. Iya pak. Bapak mau bicara. Iya pak. Bapak punya anak gadis nak. Anak gadis bapak paling solehah di kampung ini. Bapak mau mengawinkan anak gadis itu. Cantik jelita, paling cantik sekampung ini. Tidak ada di kampung ini yang lebih soleh dari anak. Maka bapak berharap, anaklah jadi menantu bapak, kawinilah anak saya. Apa kata anak muda ini? Begini pak, tiga tahun yang lalu memang saya niat mau kawin sama anak bapak. Kok kamu tahu? Karena saya waktu itu mau nyolong di atas genteng. Tapi hari ini pak, saya sudah mendapatkan manisnya iman. Tiga tahun saya berkhidmat di masjid ini. Terus terang pak, saya sekarang sudah merasakan manisnya agama. Saya gak berharap kawin dengan anak bapak pak, karena saya sebenarnya dulu maling. Kata bapak itu, walaupun maling gak apa-apa, karena kamu sekarang maling yang baik. Ha. Jadi ikhlas itu dapatnya gak sehari dua hari. Bertahun-tahun. Bohong orang yang bilang saya ikhlas. Bohong. Ketika dia bilang ikhlas, sebenarnya dia gak ikhlas. Nih saya sedekah untuk bangun masjid ya, ya tulis 10 juta. Tulis itu, hamba Allah. Jangan nama saya, gak enak. Saya ikhlas nih. Ya, tapi setiap orang lihat, ih ada yang 10 juta. Itu gua tuh. Gua tuh. Tapi jangan bilang-bilang sama orang, tuh gua. Subhanallah. David, sebentar David. Ya. Ini Ustadz nulis di Facebook, ya. KH Muhammad Arifin Ham. KH itu karena temannya udah nulis, padahal Arifin keberatan dengan KH itu. Lebih suka dipanggil Arifin. Ini di antara tulisan tentang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, hakikat ikhlas hanya Allah yang tahu. Rahasia di antara rahasiaku, hadis qudsi. Di antara tanda-tandanya, ini tanda-tandanya. Istiqomah, terus-menerus beramal ibadah, ada orang atau tidak ada orang. Dipuji atau dihina, ada kamera atau tidak ada kamera, dia terus berdakwah. Diundang atau tidak, dia terus berdakwah. Kedua, tidak GR karena pujian, tidak sakit hati karena hinaan. Tiga, pantang berkeluh kesah karena semuanya diputuskan Allah dengan rahmat, ilmu, dan kebijakannya. Sehingga tampak mukanya yang selalu senyum ceria, walaupun dia punya masalah yang hebat. Empat, baik sangka dengan selalu memuji Allah atas segala hal yang terjadi. Lima, qanaah, puas bukan hanya dengan nikmat-nikmat Allah, tapi segala keputusan Allah. 6. Sangat rendah hati, at-tawadu. 7. As-sahi, belas kasih dengan sifat utama kedermawanan. 8. Semangatnya hanya pada yang halal. 9. Orientasi hidupnya akhirat. 10. Memaafkan dengan mendoakan yang menyakitinya. Ibadur rahmanil ladzina yamsyuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila dia dihina, disakiti, difitnah, maka dia mendoakan orang yang menyakiti, memfitnahnya dengan ucapan salam. 11. Kalaupun dipuji, ia balas dengan doa. Allahumma gfirli bima la ya'lamun, wa la tu'akhizni bima yaqulun, wa ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ampuni dari apa yang tidak tahu tentang diriku. Jangan jadikan apa yang dia puji untukku menjadi fitnah. Dan jadikan pujiannya lebih baik, ya Allah. Kemudian, 12. Sibuknya asik muhasabah diri. Sama sekali tidak tertarik mencari aib orang lain. Dia senang dengan nasihat. Bahkan senang dengan kritikan. Hobinya berbuat baik. Wiridnya istighfar, salawat. Raditu billahi rabb. Wabil islami. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasul. 15. Tenggelam dalam kelezatan taat. 16. Cinta dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah hidup sekali. Tahajud, tadabur Quran, berjamaah di masjid, sholat duha, sedekah, jaga wudu, istighfar, zikir, salawat setiap kesempatan. 17. Kuat sekali tawakalnya. 18. Rindunya pada Allah membuat dia mudah menangis. Terutama di penghujung malam. Kemudian, 19, hidupnya sangat bahagia sekali. Karena nothing tulus. Gak ada yang dia cari kecuali ridha Allah. Kemudian, ia selalu berdoa. Allahumma ja'alna minal mukhlasina fi sabilik. Warzuqnal ikhlas fi qulubina, fi afkarina, fi aqwalina, fi amalina, fi harakatina, fi da'watina. Wa tahhir qulubana minat takabur, minal hasad, minal riya, minas sum'ah, minal ujub, wa min kulli da'il qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang ikhlas dan berikanlah sifat yang paling agung untuk diri kami. Bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan jabatan, tapi sifat ikhlas di hati kami, pikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, aktivitas kami, dan dakwah kami. Dan bersihkan diri kami dari sombong, dari hasud, dari dengki, ya, dari sifat riya, dari sifat sum'ah, dari sifat bangga diri. Dan dari berbagai macam penyakit hati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, gini, saya sebenarnya tertarik sekali tentang tadi yang masalah saum, tentang hak-hak menghormati orang lain yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Gitu. Sedangkan dalam keseharian pun sering ditemukan, contohnya dalam sholat, itu kalau misalnya dalam satu keluarga, ada satu keluarga yang sholat, sedangkan ada satu yang tidak, itu kan sering terdengar dia bilang, kecilin dulu dong TV-nya gitu, ada yang lagi sholat. Nah, bukankah kalau misalnya dalam puasa seperti ini, seperti menutup, memberikan tirai-tirai pada restoran, itu sama saja dengan menjaga keimanan sesama saudara muslim yang dia mungkin tidak bisa menjaga, dia mudah tergoda, intinya seperti itu. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ribut-ribut ada orang sholat, memang dilarang. Ada larangannya, jangan ganggu orang sholat. Tapi kalau orang makan di bulan Ramadan, itu memang dibolehkan oleh Allah. Kalau ribut-ribut dekat orang sholat kan memang dilarang. Kalau dia baca Quran, kita sedangkan dengar orang baca Quran aja gak boleh ribut-ribut. Wa idza quri'al Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran dekat kamu, kamu diam. Itu perintah Allah, diam. Dengar, jangan bikin ribut. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Dilarang ribut-ribut kalau ada orang baca Quran. Apalagi ada orang sholat. Tapi kalau ada orang puasa, gak dilarang kita makan di depannya. Kalau memang kita itu boleh makan. Ya paling-paling kita menghargai, oh iya itu orang puasa, kita sembunyi makannya. Tapi andai kata pun dia makan di restoran, masa kita lihat-lihat orang makan di restoran? Restoran itu kan tempat private. Tempat yang khusus kan. Biar aja dia makan situ. Masa ada orang puasa berdiri depan etalase restoran? Ngapain? Orang makan biarin. Kita jangan deket-deket dia. Nah, kalau di rumah kita puasa. Ada adik kita yang gak puasa nih. Dia sedang berhalangan. Nah, dia makan di dapur. Ya toh? Private kan memang tempat makan dapur. Masa kita di ruang tamu terganggu? Oh enggak terganggu. Lah salah kita kalau kita datang ke dapur terus lihat dia makan. Bagaimana sih? Jadi itu bedanya. Yeah. Kalau orang sholat bilang, tolong kecilin radionya, saya mau sholat. Ya memang disuruh oleh Allah. Sebab sholat itu baca Quran. Betul? Yeah. Nah jangan diganggu. Lebih tinggi sholat daripada baca Quran. Baca Quran hukumnya sunat. Sholat hukumnya wajib. Lebih tinggi sholat. Jangan ganggu. Memang dilarang. Tapi kalau ada orang makan di dapur, karena dia memang tidak puasa, ya salah kita kok kalau kita ke dapur. Begitu ya? Bi, kecuali yang di dapur keluar ke ruang tengah, manas-manasin. Iya. Sebetulnya itu pun kalau kita memang kuat, sudah niat puasa, gak akan tergoda. Kami dulu kuliah, dosennya sengaja itu entah enggak, gak tau lah. Biasanya dia gak pernah minum di kelas. Tapi begitu bulan puasa, begitu terik panas, dia pesan air jeruk, warna kuning pakai es, disedot gitu. Waduh, kita lihat, kita puasa, apa yang kita lihat? Subhanallah. Aku nanti di sorga miliaran kali lebih enak daripada air jeruk itu. Wah, oh, semakin kuat kita ibadah nggak terus. Gitu ya. Allahu Akbar. Silakan David. Terima kasih Ustaz Arifin Ilham. Terima kasih Ayanda. Baik, silakan. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Masih ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya. Namanya mbak, namanya mohon maaf. Nama saya Claudia. Saya mau nanya hukumnya merokok itu di dalam agama Islam itu apa? Itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini rokok ini memang pada musyawarah ulama Islam sedunia di Brunei Darussalam 2008 diputuskan hukum rokok haram. Di majelis ulama sedunia juga di Saudi Arabia juga dihukumkan haram. Pada ijtima ulama Islam majelis ulama Indonesia komisi fatwa seluruh Indonesia tahun 2009 di Padang Panjang diputuskan khilaf. Berbeda pendapat ma bainal makruh wal haram, antara makruh dan haram. Nah, saya katakan kalau merokok ini kita enggak usah lagi debat soal hukumnya, yang jelas rokok itu enggak bagus. Saya cuma mau ingatkan yang merokok. Andai kata Anda semua merokok, ahli hisap rokok. Dewan Suro juga. Mana tahu nanti karena banyak amal solehnya, ditimbang amal banyak baiknya, masuk surga semua. Tapi nanti saya khawatir di surga ada sekelompok orang yang nangis. Berjuta-juta orang nangis semua. Malaikat datang. Kamu ini bagaimana sih? Rame-rame pada nangis semua di sudut sorga gini. Kan udah di sorga kok masih nangis. Kami kepingin ngerokok. Malaikat bilang, bagaimana kamu ini surga, gak bisa merokok. Katanya di surga semua boleh. Malaikat bilang, iya di surga itu merokok boleh, tapi gak bisa. Kenapa? Di sini surga tidak ada api. Makanan masak dengan sendirinya. Tapi kami kepingin. Ya udah, boleh rokok, tapi pindah sebelah. Di sana api semua. Itu yang ngerinya rokok ini. Bagaimana mau merokok di surga enggak ada api coba? Iya, iya. Ya. Nah, itu maka saya ingatkan. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Ya, Anda. Abi, tarbiyah Ramadan saat saum ternyata semua bisa tuh. Iya. Yang tadinya suka merokok bisa enggak merokok? Apa susahnya lanjutkan? Semua bisa kalau niat sungguh-sungguh taat kepada Allah. Makruh artinya sesuatu yang tidak disukai. Bahkan makruh artinya dibenci. Makruh dibenci. Masa melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Orang beriman melakukan apa yang Allah dan Rasulnya suka. Lakukanlah apa yang Allah suka. Dan jauhilah apa yang Allah tidak suka. Disitulah keridhaan Allah. Saya kadang-kadang kesian lihat orang merokok. Kalau udah 15 menit lagi mau buka imsak, sahur. Kalau orang yang kesiangan 10 menit lagi, waduh 10 menit lagi waktunya Pak. Bikinkan saja susu, langsung minum glek-glek-glek, niat puasa. Enggak ada masalah. 10 menit itu luar biasa lebarnya bagi yang tidak merokok. Tapi kalau bagi orang yang merokok, 10 menit istri kena bentak. Kok terlambat bangun? Bagaimana saya mau makan, mau minum, rokok belum? Akhirnya dibikinkan cuma bisa susu. Rokok dibakar dua, sangkutkan ke hidung sambil minum susu. Kasihan, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu, pekerjaan saya merawat masjid Ajikro ini. Tentang sekilas masa lalu saya, ya boleh dibilang cukup hitam. Ya maklumlah pergaulan yang tidak bebas. Saya dulu penjudi, pemabok, segala macamnya. Ya tidak menutup kemungkinan untuk berbuat yang tidak negatif juga. Ya mencuri segala macamnya ya tidak pernah saya lakukan. Alhamdulillah Allah masih beri hidayah saya kembali ke jalannya dengan wasilah perantaran istri saya. Yaitu tatkala saya bermain, selesai saya main judi di daerah Garut, itu salah seorang teman saya nanya, "Bang, kapan sih Abang mau tobat?" Saya bilang, "Saya mau tobat kalau istri saya seorang ustazah, itu baru saya mau tobat. Tapi kalau belum mendapatkan seorang ustazah, saya bilang, ntar dulu dah." Saya bilang, itu seperti itu. Dan alhamdulillah Allah jawab tuh. Allah jawab, saya dipertemukan dengan seorang ustazah. Dan alhamdulillah, beliau menjadi istri saya sekarang. Awal saya berkenal dengan Ustadz Arifin, tatkala itu saya diajak oleh istri saya untuk membeli baju. Istri saya bilang, "Ya kita beli baju ya." Ya. Saya ikut dengan istri saya. Pas saya sampai di Bliko, bukannya buat beli baju, saya dibawa ke sebuah majelis taklim. Waktu itu nggak berapa banyak orang. Ya kan saya nunggu lama di mobil. Mana istri saya? Akhirnya saya turun dari mobil, saya tinggalin, saya masuk ke majelis. Saya duduk, saya merenung, Ustadz Arifin membacakan doa, membacakan surah-surah. Nah sampai pada acara muhasabah dirilah itulah, waktu membacakan surat Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Bicara tentang kematian, saya takut bergetar hati saya, bergetar, takut merinding seluruh bulu kuduk saya. Alhamdulillah, nggak tertahan air mata, takut akan kematian, takut akan siksa kubur. Saya keluar dari majelis itu, saya jalan, saya sambil nggak tahan diri, nggak tahan hati saya menangis, saya menangis. Langsung saya datang ke rumah orang tua saya, sama supir angkot itu, saya ketuk pintu, saya salam sama orang tua saya. Nah disitulah saya pertama kali meluk ibu saya. "Mak, maafin Bayu, Mak. Bayu udah nggak mau berbuat baik, Bayu nggak mau berbuat jahat lagi, Bayu mau jadi orang baik, Mak. Bayu mau jadi orang baik." Emang kan nggak yakin, langsung nanya, "Emang kamu dari mana?" Saya bisik kujikir dengan Ustaz Arifin Ilham. Langsung orang tua saya angkat kedua tangan saya, tangan tua tangannya berdoa. ya Allah terima kasih engkau kembalikan anakku, engkau gini-gini, ya Allah. Dari situlah hati saya peluk orang tua saya. Rasanya hati ini damai, adem banget ya Allah. Dari situlah Allah bukakan mata hati saya. Dan gak lama kemudian, orang tua saya itu jual cincinnya, beli makanan segala macam, undang tetangga-tetangga. Akhirnya saya malu juga waktu itu dengan tetangga-tetangga, selamatan. Ya sekarang anak saya Bayu udah kembali ke jalan Allah, kita selamatan di sini. Ya Allah, rasanya malu hati, tapi saya ajakan dari kawan-kawan juga. Ya terus aja saya lanjutkan terus. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Nah, terus saya pertobatan-pertobatan, saya mendekatkan diri, belajar ngaji dengan istri saya sendiri. Terus sampai alhamdulillah, meskipun sekarang sedikit-sedikit, alhamdulillah bisa itu mendekatkan diri pada Allah. Terus bergaul dengan orang-orang yang baik, terutama dengan para ustadz, para kiai, para habib, alhamdulillah. Dan kalau masalah kehidupan, alhamdulillah jauh lebih baik. Meskipun saya hanya merawat masjid, tapi kehidupan alhamdulillah, Mbak. Allah jamin, Mbak. Itulah yang membuat keyakinan saya bertambah gemuruh. Di jalan Allah itu nggak akan pernah susah, Mbak. Ada aja rezeki. Nah, saya yang mau saya tanyakan, Ustaz. Ya. Barang haram yang telah masuk ke hasil judi, yang telah masuk ke dalam tubuh saya, yang telah saya makan, yang terus itu saya gimana cara membersihkan tubuh saya ini? Sementara saya sekarang, saya anggap pengabdian di masjid inilah sebagai buang kotoran-kotoran saya, Ustaz. Subhanallah. Betul. Itu. Orang yang tobat, seluruh dosanya di tipex. Dulu zaman tahun 80-an di tipex. Salah ketik di tipex. Sekarang lebih canggih. Di delete. Nanti 10 tahun lagi entah apa istilahnya lah. Pokoknya dosa orang yang tobat di delete. Seolah-olah dia seperti tidak pernah berdosa lagi. Bersyukurlah orang yang bisa berhenti berjudi. Karena judi itu, sialnya penjudi ini, dia gak pernah merasa kalah. Menang juga gak pernah. Menang gak pernah, kalah gak pernah. Jadi ngapain? Hampir. Nah, dia tikam nomor 18. Keluar 81. Aduh, hampir. Tinggal balik aja gitu. Besok dia tikam nomor 19. Keluar nomor 20, aduh tinggal nambah 1 aja. Padahal 19 tambah 1, 191. Tapi orang berjudi tidak pernah merasa kalah. Walaupun tidak menang, hampir terus sampai bangkrut. Maka kalau orang sudah bisa sadar berjudi, baru dikembalikan kepada Allah sifat kasih sayang di hatinya. Orang berjudi itu, pemabuk dan sebagainya, sifat cinta, rasa kasih sayang di hatinya dicabut Allah. Itu hukuman pertama. Masuk neraka belum, mati aja belum. Cabut dulu rasa cinta. Tapi kalau dia tobat, rasa cinta dan kasih sayang itu, rahmah itu dikembalikan ke hatinya. Ini sudah pernah ditulis dalam sebuah syair lagu dulu, lagu Melayu. Setelah tobat baru dia sadar, anaknya ternyata udah gak sekolah, istrinya sudah miskin, rumah sudah tergade. Kalau belum tobat dia gak sadar, istrinya kurus, kepalanya aja yang gede. Kayak ikan mujair karena jarang makan, dia gak sadar, begitu sadar baru. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, aku sengsara karena judi, banyak hutangku karena judi, judi yang membawaku mati, mati akal dan pikiranku, tak dapat berpikir tenang, anak istriku jadi korban, menanggung malu pada orang. Mungkinkah insaf terlambat, uang dan harta tertambat, anak istriku melarat, karena judi keparat. Ya Allah aku bertobat, takkan ku perbuat lagi. Udah tobat baru dia tahu, aduh, sepeda motor sudah tergade, sudah tinggal sepeda berkarat, istri sudah kurus, gak makan-makan, kepalanya aja yang besar kayak ikan mujair, anaknya udah gak sekolah, sendalnya udah putus sebelah. Baru sadar setelah tobat, dikembalikan rasa cinta itu. Kenapa Anda nangis? Karena Anda tobat. Kenapa bisa orang yang bertobat menangis? Karena Allah kembalikan sifat rahmah, sifat kasih sayang di dalam hati orang yang bertobat itu. Mudah-mudahan Anda terus bertobat dan kita semua bertobat sampai akhir hayat kita. Amin. Amin, amin. Dan rata-rata memang jamaah zikir itu mudah menangis, Mi. Bukannya saat berzikir. Selesai zikir di rumah, ngelihat istri nangis, di jalan nangis, istighrakkan dia. Illa man taba wa amana wa amila amalan saleha faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Surah Furqan ayat 70. Mereka yang bertobat sungguh-sungguh, kemudian sungguh-sungguh beriman, kemudian sungguh-sungguh beramal saleh, maka Allah ganti keadaannya menjadi lebih baik. Allahu Akbar. Dosanya pun diganti jadi pahala. Ya. Orang yang tobat itu dosanya diganti jadi pahala. Subhanallah. Sebab tobat itu perintah Allah. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang tobat itu menjalankan perintah Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah diberi pahala oleh Allah SWT. Orang yang tobat itu nanti kalau mati tidak dihina lagi karena dosa-dosanya. Tidak Allah hinakan orang-orang yang tobat itu, surah At-Tahrim. Bahkan tubuhnya bercahaya, kanan kirinya bercahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya, kanan kirinya bercahaya, atas bawahnya bercahaya. Sehingga orang-orang terkejut di akhirat. Wih, malaikat aja takjub, heran malaikat. Loh, sampean sinten? Kok raine murub? Kok wajahnya bisa terang? Loh, aku iki umat Kanjeng Rasul, tobat karo Allah SWT. Oh, nggih, nggih, ajeng teputi, surga. Oh, nggih, monggo, monggo. Oh. Ini Quran yang bilang, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berdoa, ya Allah, sempurnakan cahaya tobat kami ini. Pelihara kami tetap dalam keadaan bercahaya selama-lamanya. Masuk surga. Saya heran kok saya cerita malaikat bahasa Jawa kok ketawa sih. Emang malaikat gak bisa bahasa Jawa? Bisa gak? Bisa, mana buktinya? Ini kadang-kadang, mana hadisnya? Kayak ahli hadis aja. Kita ini ahli hadas. Bentar-bentar berhadas besar, bentar-bentar berhadas kecil. Malaikat pandai bahasa Jawa, gak perlu hadis. Akal bisa nerima. Kalau kita menceritakan aib orang pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat nulis dosanya gak? Nulis apa gak? Berarti ngerti, gitu aja kok repot. Kalau gak ngerti kan bengong dia. Ini ngomong apa ini? Tadi ada juga satu pertanyaan. Bagaimana dengan harta haram yang sudah dimakan, yang masuk ke dalam badannya gitu. Nah, apakah bisa ditebus? Maksudnya dengan yang udah masuk jadi daging lah ke dalam badan. Bisa ditebus. Orang yang tobat sudah yubadil, diganti oleh Allah SWT. Nanti Allah yang nebusnya. Dan saat puasa, ya, itu terjadi zakatul jasad, kata Imam Ghazali. Pembakaran darah daging. Ramadan itu artinya pembakaran. Salah satu yang dibakar adalah darah daging. Okay. Makanya terjadi penyusutan berat badan. Ada yang 2 kilo, 3 kilo. Insya Allah itu di antara bagian pembakaran darah daging. Tapi kalau yang puasa nambah, namanya puasa dendam. Insya Allah, Bayu, dibersihkan oleh Allah Jalla Jalla. Teruslah menikmati semangat taubat. Insya Allah. Allahu Akbar. Allah kalau sudah memberi taubat kepada seorang hamba, itu seperti tidak berdosa sama sekali. Didilit. Tentu semua akibat-akibatnya pun dibuang. Bahkan malaikat yang nyatet pun lupa. Malaikat yang nyatet dosa itu lupa, dibikin lupa oleh Allah. Ini bumi-bumi tempat kita menjadi saksi semua ini nanti. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ini semua akan ngomong nih, di sini tempat judi nih. Dulu dia main judi sini nih. Rumput-rumput tuh ngomong semua. Tapi kalau dia tobat, ini rumput-rumput, batu-batu, angin, pohon kayu semua dilupakan oleh Allah SWT. Yang ingat hanya dia sendiri. Ketika malaikat katakan, "Iqra kitabak," baca kitabmu. Dia lihat, "Ya Allah." Maka Allah tanya, "Sudah lengkap semua? Ada yang kurang, ada yang lebih?" Maka dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya di dalam catatan amalku ini tidak aku ada dizolimi sedikit pun, tetapi beberapa yang hilang." Apa itu? Ini main judi dulu bawa pohon sengon enggak ada. Ini main judi di sini enggak ada. Ini nyolong duit ibu saya terus saya bawa main judi di sini enggak ada. Oh, kata Allah, itu yang kau sudah tobat. Yang kau sudah tobat sudah dihapus di situ. Juru tulisnya lupa, saksi-saksi lupa. Maka orang-orang yang tobat itu berbahagia dunia akhirat. Orang yang tobat, kata Nabi, seperti orang yang sama sekali tidak melakukan dosa. Dilit bersih. Insyaallah. Karena itu David ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah kafir tuh, Allah tutupi aib-aibnya. Bahkan dalam surah Al-Mumin ayat 9, waqimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta wadhalika huwal fadhlul azim. Siapa yang mestinya dibalas karena dosanya, yang mestinya dibuka karena aibnya banyak, tapi Allah tidak balas dosanya, tidak dibuka aibnya, itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat, dan itulah kemenangan besar bagi mereka yang bertaubat. Allahu akbar. Indah kan orang bertaubat? Subhanallah. Disayang banget oleh Allah. Enggak dibuka aib, enggak dibalas karena dosanya. Bahkan meraih kemenangan dia. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kamu akan sukses. Sukses dunia akhirat. Baik. Subhanallah. Pada hari itu katanya la yukhzillah, Allah tidak akan menghina an-nabi, nabi-nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi enggak usah khawatir. Nanti dibanggakan oleh Allah dua tetesan kitratanai. Pertama tetesan darah syuhada. Yang kedua tetesan air mata taubat orang yang tobat. Allah dia nangis, Allah, Bayu nangis, kawan-kawan nangis. Makanya zikir, majelis zikir itu nama pertamanya dulu majelis taubat. Cuma kesannya kalau tobat rata-rata yang datang tobat rasanya enggan jadi yang datang nih. Hanya dirubahlah jadi majelis zikir az-zikra. Begitu datang goncang dia, nangis dia. Nangis karena ingat dosa-dosanya. Remuk, redam, hancur hatinya. Itulah hijrah. Makanya kenapa jamaah zikir makin banyak. Karena rata-rata jamaah yang berzikir bertaubat. Nah yang bertaubat ini ngajak teman-temannya yang lain. Dan dikatakan at-taubah nadam. Taubat itu menyesal. Nyesal. Kalau menyesal pasti nangis. Cobalah kalau seorang istri diberitahu nasihati oleh suaminya ngelawan terus. Akhirnya diceraikan. Nangislah dia. Kenapa? Menyesal. Mas jangan ceraikan mas, aku menyesal. Nangis. Kalau dia gak nangis, kita gak percaya dia menyesal dong. Mas jangan diceraikan dong. Saya menyesal. Gak percaya. Jadi kalau bisa menangis, itu tobatnya benar. Kalau tobatnya benar, 7 naungan, 7 golongan yang di bawah naungan arasy. Di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satu diantaranya orang yang ingat akan dosa-dosanya, ingat akan Allah, mengalir air mata di pipinya. Sudah jelas gak dihitung itu, gak dihitung. Kalau anak kita jahat, nyolong duit kita. Tiba-tiba satu hari anak kita nangis-nangis tersungkur di kaki kita. Kemudian dia tobat. Kemudian kita bilang, kamu mencuri uang saya sudah banyak sekali. Tapi saya tobat pak, nangis tersungkur. Kemudian dia wudu, kemudian sholat 5 waktu, gak pernah tinggal. Kemudian dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dengan baik, prestasi di sekolahnya meningkat. Kita katakan apa? Sudah nak. Tapi aku dulu nyolong duit bapak banyak. Sudah bapak lupakan itu nak. Dianggap tidak ada sama sekali. Begitu kira-kira insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ayanda. Terima kasih banyak Ustaz Arifin Ilham. Baik, Ustaz, kita tanpa terasa sudah di penghujung acara ini. Sebelum kita tutup mungkin bisa kita simpulkan sambil nanti kita akan berdoa bersama. Silakan. Allahu Akbar. Hamba Allah yang ikhlas adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk meraih rahmat karunia yang besar dari Allah untuknya. Dan tentu ikhlas tidak serta-merta, tapi buah dari mujahadah hambanya dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak, yang dia benar-benar rindu dengan ridho Allah Jalla Jalaluh. Dan buah dari ikhlas itu adalah istiqamah. Tidak gr karena pujian, tidak sakit karena hinaan. Dan dia sangat bahagia di dunia yang sebentar ini. Karena rindunya berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Dan mudah menangis karena Allah. Allahu Akbar, semoga Allah berikan sifat itu pada kita semua. Amin. Mari kita berdoa, hadirkan hati, karena doa sangat mustajab, dan aminkan ikhwah. Dimanapun yang menyaksikan, karena doa dalam bersama, satu saja diijabah, semua diijabah oleh Allah. La yajtami mala, fayadu ba'duhum, bayu aminu ba'duhum, ila stajab Allah doaku. Tidaklah sebagian kaum berdoa, sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa mereka. Angkat kedua tangan kita, Allah malu tidak mengijabah, takala hambanya menengadahkan tangan kepadanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazira. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yamiddin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا تواب. Dalam tatapanmu, dalam pengetahuanmu, mohon ya Allah tidak ada yang tersembunyi di matamu. Rahmati kami semua yang menengadahkan tangan ini dengan ampunanmu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil. Sengaja, tidak sengaja. Terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini. Yang sebenarnya tidak tersembunyi di matamu. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda. Apalagi sungguh-sungguh. Dosa seluruh anggota tubuh ini. Mulut dari banyak dusta, gibah, fitnah, sumpah, serapah. Mata dari melihat yang tidak pantas. Telinga mendengar yang tidak baik. Akal pikiran dari rencana busuk. Hati, ya Allah. Perut dari yang subhat sampai yang haram. Kemaluan, mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, malam Ramadan ini. Setelah kami siang hari taat lapar haus karenamu. Mohon beri hadiah pada kami, ya Allah. Mohon, ya Allah. Hadiah yang paling agung. Ridhoi kami. Rahmati kami. Ampuni kami. Seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik. Dari mulai kami melakukan dosa. Dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat atidku. Di malam Ramadan ini, ya Allah, kami mohon, bahagiakan semua kami yang menengadahkan tangan ini. Bahagiakan semua pemirsa, ya Allah, kaum muslimin muslimat yang menengadahkan tangan. Turunkan rahmat-Mu di bulan rahmat-Mu untuk kami, ya Allah. Turunkan ampunan-Mu di bulan ampunan-Mu ini, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Hijrahkan kami, ya Allah. Tidak ada yang maksiat lagi. Tidak ada yang berbuat zalim lagi. Tidak ada lagi orang tua yang disakiti. Tidak ada lagi istri, suami yang disakiti. Tidak ada lagi anak-anak yang disakiti. Tidak ada siapapun lagi yang disakiti. Hijrahkan kami, ya Allah. Berkahi sisa umur yang masih kau sisakan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana radhina billahi rabbah. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ridhai kami, ya Allah. Ridhai keluarga kami, orang tua kami, anak cucu keturunan kami, semua jamaah, seluruh kaum muslimin muslimat. Ridhoi kami dengan rahmat ampunan-Mu. Masukkan kami semua dalam surga-Mu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sampaikan selawat salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah, Ayahanda Tengku Zulkarnain Arifin tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Di bulan yang penuh rahmat ampunan Allah dan bulan kearifan orang-orang beriman dengan sifat maaf, maafkan kami. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.